والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال وعن أنس لن سنكين صحابة أنس رضي الله عنه قال ngendika sinten Anas atosa wahing bersin sapa rajulani wong lanang loro ainda nabi bersine mau ing dalem sandinge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasamata nuli ndungakno sinten Kanjeng Nabi fasamata nuli ndungakno sinten Kanjeng Nabi ahadahuma ing salah sijine rajulani walam yushammit lan ora ndungakno sinten Kanjeng Nabi al-akhara ingkang liya ada dua orang di sisi Rasulullah bersin. Satunya didoakan, ya rahmukaullah, satunya enggak didoakan. Sehingga didungakno protes. Faqala mongko ngucap sapa alladzi wa lam yusammithu kang ora ndungakno sinten nabi ing alladzi lam yusammithu kang ora ndungakno sinten nabi ing alladzi ngucap ini atosa fulanun fasammatahu fasammatahu nggih tae loro niku atosa wahing sapa fulanun fulan fasammatahu nulindungakno sinten panjenengan ing fulan wa atastu lan wahing sapa ingsun walam tusammitni lan orang dungakno sinten panjenengan ing ingsun. Walam tusammitni lan orang dungakno sinten panjenengan ing ingsun. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene hadza utawi iki. Iku hamida muci sapa hadza. Allah ing Allah. Wa innaka lan setuhuni sira. Iku lam tahmad ora muji sapa sira Allah ing Allah. Muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaqun alaih. Singkat ditungakno protes Kanjeng Nabi. Dia engko doakan. Sedangkan saya bersin tidak engko doakan. Dawuh Kanjeng Nabi, ini saat bersin dia memuji Allah, kamu enggak memuji Allah. Yang berhak didoakan yang memuji Allah Ta'ala, yang enggak usah, muttafaqun alaih. Dari situ ulama mengatakan sunnah mendoakan yarhamukallah kepada orang yang bersin itu kalau memang dia membaca alhamdulillah. Kalau enggak membaca alhamdulillah, enggak sunnah didungakno. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol ngendika sinten Abu Hurairah kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida aposa ing dalem nalikane wahing sinten Rasulullah wa doa mongko nyelehno sinten Rasulullah yadahu ing tangane Rasulullah au saubahu uto pakaiane Rasulullah ala fihi ing atase mulute Rasulullah wa khafadho lan nglirihno sinten Rasulullah au waddo utawa waddo manane nglirihno sinten Rasulullah biha kelawan iku jenenge tangan, sautahu ing suarane, sautahu ing suarane iku jenenge Rasulullah, swara bersine Rasulullah. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi. Qala lan ngendika Sayyidun Tirmidzi hadisun hasanun sahihun utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasanun sahihun kang sahih. Jadi Kanjeng Nabi kalau bersin, beliau meletakkan tangannya ke mulut beliau atau pakaiannya diletakkan ke mulut. Kalau pakaian zaman dulu, zaman masa Rasulullah itu pakai selendang gitu, model selendang. Sehingga penak, ya kayak serban di selempang nongol, tinggal ditutupkan mulut, ya kayak semacam itu pakaiannya, sehingga mudah. Nah, sekarang ya sulit ya kalau pakaian mau ditutupkan kecuali lengan baju. Yang paling enak tangan ditutupkan saat bersin supaya meminimalisir suara yang keluar. Angop, Rasulullah nggak pernah angop. Tidak pernah Rasulullah itu menguap, nggak pernah. Wa matata abakotu. Kanjeng Nabi sama sekali tidak pernah menguap dalam hidupnya. Qala wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ngendika sinan Abu Musa, orang Yaman Abu Musa al-Ash'ari ini. Qala ngendika sinan Abu Musa, orang Yaman mendengar Kanjeng Nabi Allah diutus di Mekah, dia hijrah. Ya, bukan hijrah lah ya. Mondok nang Kanjeng Nabi, menemui Kanjeng Nabi sampai beberapa bulan. Setelah itu pulang lagi ke Yaman. Nyampe ke Madinah lagi dengan membawa orang-orang Yaman, Asy'ariyin, kabila Asy'ariyin. Pada saat penaklukan Khaibar, datangnya itu bersamaan dengan datangnya Ja'far bin Abi Thalib dari Habasyah radhiyallahu anhu, ahli perang dalam bidang itu naik kuda. Itu beliau itu kepalanya, pemimpin pasukan kuda adalah Abu Musa al-Ash'ari. Kala itu kesinan Abu Musa, ya, panglima perang yang menaklukkan Persia, ya beliau zaman Sayyidina Umar, panglimanya Abu Musa al-Ash'ari. Kala ngendika sinten Abu Musa, kana ono sinten sapa al-Yahud, wong Yahudi iku ya ta'atasuna, iku padha wahing sapa Yahud, wahing-wahing ya. Kala iku ya ta'atasuna, padha wahing sapa Yahud, bersin sapa Yahud, inda Rasulillah ing dalem sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yarjuna hale ngarepno sapa Yahud ayakula ing yento ngucap sinten Rasulullah lahu marang Yahud ngucap yarhamukumullah. Mana yarhamukum bi yarhamukum, muga-muga merahmati ing kalian. Muga-muga merahmati ing kalian sinten Allahu Allah. Jadi orang Yahudi wahing di sisi Rasulullah, mungkin ini kayak sengaja ini. Wahing di sisi Rasulullah minta didoakan. Yarhamukumullah karena pengono. Tapi kayak mboten nabi mboten doakan, mergane dhek wong Yahudi gak oleh didongakno dengan yarhamukumullah. Nggih. Dongakno entuk rahmat bagi Yahudi non muslim mboten angsal. Kaya kulo monggo ngendika sinten Kanjeng Nabi yahdikumullah. Lah dongane mergane non muslim dia. Yahdikum mugi-mugi nuduhno paring hidayah ing sira kabeh. Mugi-mugi paring hidayah ing sira kabeh sinten Allahu Allah. Wa yuslihu lan bagusi sinten Allah. Balakum ing tingkah sira kabeh, urusan sira kabeh. Wa yuslihu lan bagusi sinten Allah balakum ing tingkah sira kabeh, artine urusan sira kabeh. Niki dungane aja Nabi. Orang Yahudi wahing, hasim di sisi Rasulullah sengaja wis padha wahing kabeh. Ya ta'atasuna, saling wahing. karpe kita tidungak no yarhamukumullah, tapi kanjeng Nabi faham tidungak no ngoten iku mboten angsal bagi non muslim. Karena itu kanjeng Nabi memintakan hidayah, semoga Allah memberi hidayah pada kalian. No, itu, jadi mendoakan Yahud agar memperoleh hidayah itu boleh. Kalau mendoakan selamat itu tidak diperbolehkan. Doa supaya dapat rahmat tidak boleh. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa qalan ngdika sinten At-Tirmidzi haditsun hasanun sahihun utawi iki iku haditsun hadis hasanun kang hasan sahihun kang sahih. Qala wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala ngdika sinten Abu Sa'id qala ngdika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tafa'aba ing dalem nalikane angop menguap sapa hadukum salah sijine sira kabeh sapa hadukum salah sijine sira kabeh falyumsik mongko becik ngeker nahan sapa haduhum biyadihi kelawan tangane ahadukum falyumsik mongko becik ngeker sapa hadukum biadihi kelawan tangani ahadukum ala fihi ing atasi muluti ahadukum apa kok ditutup muluti fa inna syaitona krono setuni syaitan iku yadkhulu masuk sapa setan. Tapi ini pas angop tutupi mulutnya itu nah iso ditahan kan dia kemarin ditahan jangan sampai angop nek gak iso ditahan tutup nek gak ditutup setan mlebu berarti nek ditutup setan mboten saged masuk ngoten tok lho iso masuk ya. Tapi ya cara mlebu nang ati ya iso. Dalal rawahu ngiwetake ning hadis sapa Muslim mun Imam Muslim. Qala bab istihbabil musyafahati utawi kiku bab nerangno sunai berjabat tangan. Indal yaqai ing dalem nalikane ketemu. Sunnah ketika bertemu itu saling menjabat tangan. Lanang-lanang wedok wedok utawa lanang karo wedok kalau ada hubungan mahram, kalau tidak ada hubungan mahram ya tidak boleh, haram hukumnya. Qala babu istihbab bil musafaha indal liqa, jadi setiap ketemu disunahkan berjabat tangan. Rontok lho dosane. Wa basyasatil wajhilan ajeri rai dan wajah seri-seri tampakkan kalau sampai senang ketemu koncone ojo merengut wae nek ketemu gala nek ketemu yo tampakkan wajah berseri-seri ngoten niku ya tampakkan kalau sampai senang ketemu temannya wa takbili ya dirajulan mencium tangane wong lanang as-solihi kang soleh wa takbili ya dirajulilan mencium tangane wong lanang as-solihi kang soleh mencium tangan laki-laki yang soleh. Boleh enggak? Oh, boleh. Ya. Boleh untuk mengagungkan dia karena kesolehannya, tidak karena amrun dunyawiyin. Lali amrin dunyawiyin, tidak karena masalah dunyawi. Jadi ngegungno karena dhewe wong soleh. Bukan ngegungno karena kesugihane. Ngegungno krono dhewe wong wis sepuh, bukan ngegungno krono orang yang kaya. Kalau memuliakan orang karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Kan medeni. 2/3 agama hilang ya. Kan medeni banget nih. Neng ngegungno wong, muliakno wong karena kekayaannya. Jadi kalau sampean punya saudara kaya, tua ya, misalnya Pak D, paman atau apa, kita tetap cium tangan karena menghormati orang tua, bukan karena kekayaannya. Ngoten. Bahati anjurno sunnah ini mencium tangan orang-orang yang soleh. Nek jadi sebagiannya wong musyrik. Musyrik. Woi musyrik. Lo neraklem dicium tangan ini. Musyrik. Ngoten iku. Ya Allah. Biasa nek ngoten iku. Saudi kan iku. Cium tangan, musrik. Kata ini, kok sidik-sidik. Makanya kadang, ya, maklum, baru pulang dari Saudi, dicium tangan, gak mau, kusut ngoten niku. Wah, niku. Nggih, tapi lama kelamaan ya. Ya. Ya dene iku lah biasa adaptasi sik pertama. Mau sore nyium tangan kok musyrik gitu. Mau gak nyembah gitu. Menghormati orang itu dianjurkan. Menghormati bukanlah menyembah. Maki ada ini. Kita ngaji mafahim nanti sebentar lagi itu. Ada insya Allah. Penghormatan itu bukan penyembahan. Harus dibedakan antara ta'zim dengan ibadah. Itu. Kala wa takbili waladihi lan mencium anak wong. Lan mencium anak wong syafaqatan krono kasih sayang welas asih. Kala wa takbilu waladihi lan mencium anak wong syafaqatan krono welas asih. Syafaqatan krono welas asih. Mencium anak karena kasih sayang walaupun sudah besar enggak apa-apa. Ya dicium anaknya walaupun sudah besar. Karena syafaqo bukan syahwat, ya syahwat yo haram. Oh, ngoten niku. Anak wis perawan gede diciumi. Wah. Syahwat yo haram, tapi nek syafaqo boleh. Syafaqo welas asih. Krono kasih sayang bukan karena syahwat. Wa mu'anaqatil qadimilan. Merangkul wong sing teko min safarin saking lungo. Yang tadi kalau ada orang datang dari perjalanan itu sunahnya berpelukan. Ya. Ngoten iku lanang karo lanang. Utawa lanang wedok tapi ana hubungan mahram tapi nek gak sahwat, nek sahwat yo haram. Ojo karo wedok, lanang padha lanang, sahwat yo haram. Padha ae gak kena ngene. Tadi nek lanang karo lanang nanti boleh nanti ketemu ya berjabat tangan. Kalau dia baru datang maka juga dianjurkan untuk memeluk. Akrab ngono itu. Ya, kadang salaman adu-aduan ora noleh sama sekali. Nah, kalau dipeluk kan enak niku nanti. Soalnya itu menenek lanang ya syaratnya lanang menek gak amrot. Nek amrot yo ora kena. Ngerti amrot? Ya. Nah, itu belum balik, yang belum muncul jenggotnya ganteng dipeluk, waduh bahaya ini. Kalau kadang amrot itu lebih ayu daripada wong wedok. Iku nek kitab ngono, apa iya gak ro. Hah? Dadi ana wong lanang iku luwih ayu daripada wong wedok. Ngoten iki wonten. Ya gak oleh. Oleh nate teng pondok zaman biyen niku. Kok ana stiker. Wes wene iki karo aku. Wah, baru wong wedok dipasang. Sanes tiang jaler niki. Sanes tiang setri niki tiang jaler. Artis Korea. Ayu-ayu. Ya Allah, gak ngerti ulah. Tiang Korea nih jare. Wis ben wis ora oleh. Ya iya, pondok kok masang artis. Lho, ana wong lanang luwih ayu daripada wong wedok. Makane hati-hati. Kala nggih ngoten ya. Lha iya nih, wah lebih waduh mbuh lah wis ngene. Karohiyati ku teng kitab ngono lah kalau kadang bingung ngono masalah wong lanang kok luwih ayu daripada wong wedok ngono bedek yo ono tenanan. Kala wa karohiyatil inhina. Masyaallah. Itu pengalaman ya berarti ono emang demikian. Nanti kula wangsul teko pondok. Nang arep kula ono wong wedok sami ini pakaiane. Wah, wedi. Rotok wedi yo rotok tak delok. Mulai dari banci. Oh wahyu le. Allah karim jerem. Wedi tapi mosok wah itu tak ingin ya tenang keluar tadi. Tapi melambeng le deh. Ya Allah Gusti. Rotok wedi rotok pi rotok wedi rotok ini. Kau itu sih. Mulai dari pas mudo ah. Lanang tangga pondok ya Allah nek jadi lanang gak wandeng pol pernah jadi laki-laki ya tetap laki-laki dulunya laki-laki terus lah ngono mbuh kerana lingkungan dadi koyo ngoten niku jenenge sinten ngono mbuh lanang itu, tapi dadi wedok. Nek bengi dadi wedok, nek awan. Zakariyatul Inina. Memang di sana ada tempat khusus mangkalnya orang-orang yang semacam itu. Di lapangan menjajakan Allah alam, kita enggak tahu jerene itu menjajakan dirinya. Waga rohiyatil inhina ilan makruwe membungkukkan tubuh. Wah, Jepang makro hukume. Salam ala Jepang. Oh, ora usah koyo ngoten. Salami assalamu alaikum, ora usah kate. Niki. Kala makro membungkukkan tubuh itu hukume makruh. Kala an-nabi Hattabin Qatadah rupane Qatadah. Dalam ketika sopo kota ada kul tu ngucap sopo yang sunni Anas ini barang Anas. Akhanat ono to ono opo al musofahatu berjabat tangan. Iku fi ashabi Rasulillah ing dalam tetap ing dalam piro piro sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ketika sini Anas naam iyo ono zaman kanjeng Nabi saat jabat tangan. Rawahu ngriwayataken ing hadis sopo al Bukhari. Wa anna Anasin radhiyallahu anhu qalang dikosenan Anas lama jaa ing dalam semangsa ini teko sapa ahlul yamani penduduk Yaman kala mongko ngendikosenan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndika ngeten kada jaakum ahlul yaman kada jaakum teman-teman teko ing sira kabeh sapa ahlul yamani penduduk Yaman wahum utawi ahlul yaman iku awaluman, iku kawitani wong. Ja'akang teko sopoman bil musofa hati kelawan jabat tangan. Kala rawahu ngriwataken ing hadis sopa Abu Dawud bisnadin kelawan sanad sohihin kang soheh. Nggih. Kala ahli Yaman ya, yang pertama datang membawa nopo salaman, dan itu ternyata di apa legalkan oleh Rasulullah sehingga dianjurkan terus salaman. Memang penduduk Yaman ini mempunyai keistimewaannya, saya katakan tadi Al-Ash'ari ini ku penduduk Yaman dipuji-puji sama Rasulullah. Orang Ash'ari itu orang-orang yang jika makanan di antara mereka habis maka makanannya dikumpulkan lalu dibagi rata. Oh, sangat-sangat yang namanya apa namanya itu perhatian kepada lingkungan. Jadi kalau mereka makanannya habis dikumpulkan bareng lalu dibagi roto. Gak peduli inti sengake di sisi dia. Mungkin kan bener-bener tolong menolong. Ya. Dipuji lagi sama Rasulullah, orang Ash'ari itu hatinya lembut-lembut. Nah, wong Yaman nih, hatinya lembut-lembut. Jadi jenengan gak ada anak mondok Yaman pasti biasanya karakternya lembut-lembut, enggak kasar-kasar, enggak keras-keras, musyrik, murtad ora ono wong Yaman. Lembut-lembut, penuh dengan tasawuf, penuh dengan kedamaian. Jadi yaitu penduduk Yaman dipuji mulai zaman Kanjeng Nabi demikian sampai saat ini, ngoten. Wong Yaman itu halus-halus, ngoten iki. Modelnya demikian memang. Makanya nek jenengan mengatakan wah wong Yaman ah gak patek ketok alumni ini, itu memang mereka itu lebih sifatnya dakwahnya itu sunyi ya. Tidak gembar-gembor, itu modelnya kebanyakan. Yono lah muridnya Habib Umar baru biasanya, karena memang dakwah itu baru, dakwah kemana-mana. Kalau yang lain muridnya Habib Salim itu yes, nyantai-nyantai ngomong ngoten niku, maksudnya nyantai ora kadek neko-neko ngoten niku, lebih pasrah kepada Allah Ta'ala, lebih halus dalam berdakwah. Pokok alon-alon tenan, gak kating ngerebut ini. Mungkin ngoten niku modele pun. Kala wa anil Bara radhiyallahu anhu kala ngendika sinten Al Bara, kala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arek kene ana sing nyaman ah. Ono ya, sing lanjutno. Ono sik durung ono, aku cita-cita wis mbuh durung ngene. Sok ati mondok maning. Kala koncoku sakit nyaman saya terus mulai lebih rosat pat mungkin tadi papat atau lebih nih. Kala yang dikasih dengan Rasulullah mamin muslima ini orang no utewong Islam loro yal takyani kang ketemu sopo muslima ini yaltaqiyani kang ketemu sapa muslimaini fayatasrafahani nuli berjabat tangan sapa muslimaini fayatasrafahani nuli berjabat tangan sapa rajulaini illa ghufira kecuali ikuti ngapura sapa lahuma marang muslimaini qabla ayyatafarraqa yaftariqa wa yatafarraqa yaftariqa qabla ayyatafarraqa ing dalam sadurunge yen to berpisah sapa muslimaini ana sing yaftariqa ya yaftariqa padha manane gak apa-apa qabla ayyatafarraqa ing dalam sadurunge yen to berpisah sapa rajulaini rawahu Abu Dawud muslimaini rawahu Abu Dawud nih tidaklah dua orang muslim bertemu lalu pakai lalu langsung. Kalau sudah lama sudah sunnah. Tidaklah dua orang muslim bertemu lalu berjabat tangan kecuali Allah mengampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Nah kan nek pas ketemu itu langsung jabat tangan. Ya demi untuk napa melebur dosa dikeh-keh nawis niku. Jabat tangan nih, rawahu Abu Dawud wakil loh ya, amalan sing lebur dosa nih. Sing lebur dosa nih, akhirnya termasuk dawuh Kanjeng Nabi, kasratul khuto ilal masajid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Artinya berarti sering ke masjid. Isbahul wudu alal makarih, dawuh Kanjeng Nabi. Menyempurnakan wudu saat kita itu merasa enggan untuk berwudu. Dingin sekali, wudunya kemudian cepat-cepat. Nah pada saat itu semakin sempurna sama wudu maka dosanya semakin dihapus oleh Allah Ta'ala. Itu jenis isbahul wudu alal makari. Nomor tiga, intidur sholah pada sholah. Menunggu sholat setelah waktu sholat. Jadi nunggu sholat. Maghrib, istri tunggu nomor iki. Sampai isya, ngonten isya nunggu sampai subuh. Intidur sholat pada sholat. Kalau itu termasuk sing melebur dosa. Rawahu Abu Dawud. Diam di tempat setelah salam sholat itu juga tidak dikno di ngapura oleh Allah Ta'ala selama enggak pindah tempat. Nek pindah tempat itu bisa boten selama enggak pindah tempat dan selama enggak ngomong-ngomong lungguh enggak pindah tempat mandek kunwis mupas pokok posisinya pindah enggak masalah yang penting tempatnya tidak pindah. Kala wa an Anas radhiyallahu anhu kala kala ngendika sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ar-rajulu utawi wong lanang mina kang saking kita iku yalqa ketemu sapa rajul ahahu ing dulure rajul. Aw sadiqahu udawa koncone rajul ayan hanilahu ayan hani onoto membungkukkan tubuh sopo ar-rajul onoto membungkukkan tubuh sopo ar-rajul lahu marang ahohu kala ngendika sinten Kanjeng Nabi la ora-ora gak usah membungkukkan tubuh kala ngucap sopo rajul afayal tazimuhu wa yukobiluhu kala lah kala ngucap sapa rajul afayal tazimuhu moko onoto merangkul sapa rajul ing ahahu wayukabiluhu lan mencium sapa rajul ing ahahu kala ngendika sinten Kanjeng Nabi la ora gak usah ora usah kate dirangkul ora usah kate dicium ngaten lho kok tadi jerene sunah di rangkul sunah dirangkul itu kalau dia datang dari perjalanan. Ngoten lho nggih. Dadi sunahnya merangkul itu kalau datang dari perjalanan. Kalau enggak ya ketemu nang kene wae. Rangkul-rangkulan ora mari-mari nggih. Nah, itu kalau datang dari perjalanan baru dirangkul sunahnya. Biasanya nek nang Indonesia ketika orang itu datang haji ya. Nah, itu ya memang demikian nggih. Kala ngucap sapa iku jenenge rajul fayakhudhu mongko ana to mengambil sapa ar-rajul biyadihi kelawan tangane ahahu wa yusafiruhu lan menjabat tangan sapa rajul ing ahahu Ola wa yusofihuhu lan menjabat tangan sapa rajul ing akhahu. Kalau berjabat tangan terus bunyi kanjeng Nabi. Kalau yang dikosirin kanjeng Nabi, na'am, yo, kena gak apa-apa, jabat tangan. Rawahu menatakan yang hadis sapa at-Tirmidhiyu. Wakala lan dikosirin Tirmidhi hadithun hasanun. Utawi kiku hadithun hadis hasanun kang hasan. Wa an Safwan bin As-Salin radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Yahudiun sapa wong Yahudi ila li sahibihi marang koncone Yahudi wong Yahudi ngomong nang koncone dhewe padha Yahudine ngucap ngene idhab budhalo sapa sira ae pergi bina kelawan kita ilaha dan nabi marang ikilah nabi. Fa'ata ya mongko nekani sapa Yahudiyun lan sahibihi Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu nuli takon sapa Yahudi lan sahibihi ing Rasulullah antis ayatin saking songo biro-biro ayat. Antis ayatin saking songo biro-biro ayat bayinatin kang pertelo-pertelo. Fadakar mongko nutur sapa Safwan al haditha ing hadis ila qalihi tumoko dawuh Safwan rubani dawuh faqabala nuli mencium sapa Yahudi lan sahibi yadahu ing tangane Rasulullah warijalahu lan sikile Rasulullah yadahu ing tangane Rasulullah warijalahu lan sikile Rasulullah. Wa qala lan ngucap sapa Yahudi lan sahibih dua-duanya ngucap kene nasyhadu annaka nabiyun nasyhadu nyekseni sapa kita kita bersaksi annaka lani anna pakai anna ya mergane dadi napa niki dadi maf'ul lafat nasyhadu ka oleh diwaca inna annaka ing setune panjenengan iku nabiyun nabi rawahu ngriwayataken ing hadis sapa at-Tirmidzi wa ghairuhu lan diyani Tirmidzi bi asanita kelawan piro-piro sanad sahihatin kang sahih. Sama dilihat iki ada dua orang Yahudi ngomong, satunya ngomong ke temannya, "Ayo ikut saya yuk. Kita nemoni nabi ini," katanya. Mereka ingin nemoni nabi, ingin bertanya tentang sesuatu. Lalu datang kepada Kanjeng Nabi, menanyakan 9 perkara dijawab semuanya oleh Kanjeng Nabi dan setelah itu mereka mencium tangan Kanjeng Nabi dan kakinya seraya mengatakan, "Kita bersaksi bahwa engkau adalah nabi." Berarti mereka masuk Islam. Kanjeng Nabi marah enggak ketika kaki dan tangannya dicium? Enggak marah. Berarti boleh enggak mencium tangan dan kaki? Boleh, karena ada unsur penghormatan, menghormati orang yang alim. Menghormati orang yang soleh, tidak apa-apa walaupun sampai kaki-kakinya dicium. Kalau an ibni Umar lan saking ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dal. Kisotan nyerita no ing cerita. Kala ngucap sapa ibnu Umar fiha ing dalam cerita. Ngucap ngini fadau nauna. Mongko nyedek sapa kita minan nabi saking kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna nuli mencium sapa kita yadahu ing tangane Rasulullah rawahu Abu Dawud. Sapa sing mencium tangan iki? Abdullah bin Umar. Ya ngono kok kate ngaromno apa mencium tangan nek haram nek musyrik kanjeng nabi pasti ngomong, "Eh musyrik, musyrik gak usah mencium tangan dong ngono." Kala wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sinten Aisyah qadima teko sapa Zaid bin Harithah sapa Zaid bin Harithah al Madinah ta ing Madinah wa Rasulullah hali utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku fi baiti ing dalam omah ingsun. Kanjeng Nabi kedatangan Zaid bin Harithah ni wong sing dijenengi Kanjeng Nabi pada saat di rumahku. Fadahu mongko nekani sapa Zaid ing Kanjeng Nabi. Fabaru'a mongko mengetuk sapa Zaid. Albaba ing pintu. Fagama mongko berdiri ilaihi marang Zaid sinan an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. ya juru hali narik sinten Nabi taubahu ing pakaian Nabi sambil menarik pakaian beliau, beliau menyambut Anas fa'tanakahu mongko merangkul sinten Kanjeng Nabi ing Zaid nggih ing Zaid kala ya juru taubahu fa'tanakahu mongko merangkul sinten Kanjeng Nabi ing Zaid wa qabbalahu lan mencium sinten Kanjeng Nabi ing Zaid rawahu Tirmidzi wa qala lan ngdika sinten Tirmidzi haditsun hasanun wa Nabi Darin radhiyallahu anhu qol qala ngdika li marang ingsun sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahkiranna ojo ngremehno temen sapa sira. Ojo ngremehno temen sapa sira, jangan meremehkan, sungguh jangan meremehkan. Minal ma'rufi saking kebaikan, sayan ing sesuatu, jangan remehkan kebaikan walaupun itu sedikit. Walau antalqa senajan iku yento ketemu sapa sira. Senajan iku yento ketemu sapa sira, akhoka ing dulur sira, fi wajihin kelawan wajah toliqin kang. Kang tolikin kang berseri-seri rawu Abu Dawud. Jangan meremehkan kebaikan walaupun itu kecil, walaupun itu hanya dengan bertemu temanmu dengan wajah yang berseri-seri. Ojo sampai diremehno, dadi nek ketemu kanca wajahe dipasang api. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol qabbala mencium sinten annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Al Hasan bin Ali ing Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Kanjeng Nabi mencium Hasan, faqala mongko ngucap sapa Al-Aqra ibn Habisin, Aqra bin Habis ngucap ngene, innali sedune iku kaduwe ingsun. Innali sedune iku kaduwe ingsun asarotan 10 minal waladi saking anak. Ah, Kanjeng Nabi, kula ini punya 10 anak. Maqabaltu minhum ahadan. Wujuh. Maqabaltu ora pernah mencium sapa ingsun minhum saking asyarah ahadan ing wong siji. Saya punya 10 anak, Kanjeng Nabi. Satu pun dari mereka enggak pernah ada yang saya cium. Padahal Kanjeng Nabi mencium cucunya nih waktu itu. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man la yarham la yurham. Man utawi sabane wong iku la yarham iku lamun ora mengasihi sapa man, iku lamun ora mengasihi sapa man, tidak mau berbuat kasih sayang sapa man, la yurham mongko ora dikasihi sapa man. Dawuh Kanjeng Nabi gampang, orang yang tidak mau berkasih sayang tidak akan dikasih sayangi. Berarti nek mencium atas dasar kasih sayang ini menyebabkan rahmat Allah turun. Muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Ya Rabbana 'adzabna bi